Allah berfirman, manusia itu satu umat. Kana nasu ummatan wahidatan. Kana maka an ya. Ini tanda dan bukti bahwa saya tidak ahli bahasa Arab. Dan itu penting bagi Anda. Supaya saya tidak merajalela dan semena-mena kepada Anda. Manusia itu umat yang satu. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Basyiron wa nadhiron. Mubasyirina wa mundirin. Jadi rasul-rasul itu tugasnya menjadi mubasyirin wa mundirin. Yang memberi kabar gembira tapi memberi peringatan. Jadi ngegaso tapi ojo gak ngerim. Kon kuduru kapan ngerim, ngerti ya, gitu ya. Nah, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi saya tanya sekarang, kita di negara kita ini, pernahkah kita menyelesaikan konflik, memandu solusi dengan mengacu kepada Al-Quran? Di tengah atau di atas posisi kita sebagai Pancasilais. Kita lebih percaya mana kepada Al-Quran atau kepada kitab-kitab barat? Kita lebih percaya mana firman-firman Allah atau kepada ilmu-ilmu modern? Jadi siapa sebenarnya Tuhan kita? Kan gitu. Jadi sebenarnya saya tidak sedang mengecam Indonesia, saya sedang mengajak Anda, termasuk diri saya ini, untuk konsisten. Gitu. Kalau memang percaya sama Allah, ya percaya kepada kalimatnya, percaya kepada ketentuannya, percaya kepada ciptaannya, percaya kepada semuanya secara lengkap, secara utuh. Itu yang disebut kafah mungkin ya. Nah, jadi kita tidak pernah menyelesaikan masalah-masalah dengan mengacu kepada Al-Quran. Karena Al-Quran dianggap bukan wacana resmi. Dia bukan konstitusi, dia bukan kearifan lokal dan seterusnya. Gitu. Jadi Tuhan itu kayaknya anggota saja dari cara berpikir orang modern, bagian kecil. Jadi Tuhan itu bukan the whole existence, the whole entity, bukan keseluruhan dari seluruh alam semesta dan keadaan, keberadaan semuanya ini, tapi Allah hanya menjadi bagian yang pelengkap penderita, dipakai kalau pas butuh kan itu. Padahal Allah mengatakan diturunkan bersama rasul-rasul itu kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan alhamdulillah, meskipun saya tidak atau bukan seorang pembelajar modern maupun tradisional, saya bukan orang yang santri, saya bukan orang yang mengerti Al-Quran benar, menguasai bahasa Arab, ya tidak. Tetapi pokoknya berniat baik untuk terus-menerus mencari bahan-bahan kebenaran untuk menjadi sumber solusi bagi setiap permasalahan pribadi maupun masyarakat. Dan tentang seluruh Indonesia, saya selalu memakai ayat-ayat sebisa saya. Bahwa saya keliru, itu menunjukkan bahwa saya bukan Allah, saya bukan malaikat, saya bukan nabi. Kemudian Allah meneruskan, dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Yang telah diberi wacana-wacana itu. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Tetapi kenapa mereka berselisih? Padahal mereka sudah mengerti Al-Quran, mereka sudah mengerti. Karena mereka dengki satu sama lain. Karena Al-Quran diterjemahkan, kemudian ditafsirkan, hasil tafsir itu adalah kamar-kamar tadi itu, golongan-golongan, madhab-madhab, aliran-aliran, sekte-sekte, ormas-ormas, organisasi-organisasi, yang akhirnya menciptakan persaingan-persaingan material dan keduniaan, dan lahirlah kedengkian di antara mereka. Insya Allah, kawan-kawan tidak termasuk di dalam arena kedengkian yang menciptakan pecah belah masyarakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.